wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Thumma amma ba'du, ikhwanal kiram, akramani wa akramakumullahu ta'ala jami'an. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, datang juga dari sahabat Abu Dar. Dan satu hadis yang panjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, potongan dari yang panjang namun ini intinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana dia menuntut ilmu di dalam jalan tersebut, niscaya Allah pun akan mudahkan bagi dia jalan menuju kepada surga. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Hadis yang panjang, kata beliau, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah dari rumah-rumah Allah membaca Al-Quran sesama mereka serta mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka, serta Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di sisi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, ini para malaikat. Demikian juga datang hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, riwayat Imam Baihaqi, Imam Hakim dan yang lainnya. Kata dia, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-maghrib falamma qada raja'a minna man raja'a wa baqiya minna man baqi faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dakhala hujratahu musri'an wa takhatta riqaba an-nas ثم خرج فقال ما زلتم مكانكم إن الله قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat maghrib bersama kami. Setelah selesai dari salat, di antara kita ada yang kembali pulang ke rumahnya, di antara kita ada pula yang masih tetap tinggal di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat beliau bersegera bangkit berdiri masuk ke dalam rumah beliau, kamar beliau. Kemudian beliau keluar dan mendapati, yaitu kami, beberapa orang masih berada di masjid, ya, tidak pulang selepas sholat maghrib kami. Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka salah satu pintu dari pintu-pintu langit, dan Allah membanggakan kalian, ya, orang-orang yang masih tetap tinggal di masjid. Membanggakan kalian di hadapan hamba-hambanya, yakni para malaikat, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, perhatikanlah kepada hamba-hambaku ini yang masih tinggal duduk di masjid. Mereka baru selesai dari salah satu salat fardu, menanti datang waktu salat fardu berikutnya. Ikhwan fiddin, azan wa zakumullahu taala jami'an, tiga hadis yang barusan kita baca kita jadikan sebagai pembuka pada majelis kita di malam hari yang berbarokah ini. Paling pertama adalah bahwasanya jalan yang paling pintas mengantarkan kepada surga di antaranya adalah menuntut ilmu. Dan setiap insan yang beriman kepada Allah serta hari akhir, dia punya cita-cita untuk masuk ke dalam surga. Dan diterangkan dari hadis yang kita jadikan sebagai hadis pertama pembuka dalam majelis kita pada malam hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya jalan paling pintas yang mengantarkan kepada surga adalah menuntut ilmu. Terlebih lagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah di akhir zaman, yang mana menuntut ilmu merupakan sesuatu yang sangat asing dan aneh. Terlebih lagi menuntut ilmu agama, sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang sangat asing. Namun tanpa perlu minder akan hal tersebut, karena selama kita menuntut ilmu, kita berada di atas jalan mengantarkan kepada surga. Kebarakallahu fikum jami'an, hadis yang kita jadikan sebagai hadis pada urutan kedua pada majelis kita di malam hari yang berbarokah ini, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama yang terkandung di dalamnya pembacaan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis yang kita jadikan sebagai hadis yang kedua pada pertemuan kita malam hari ini, bahwa begitu banyak fawaid yang bisa dipetik, di antaranya adalah mengkaji Al-Qur'an mendatangkan ketenangan. Dari sisi lain bahwasanya mayoritas penduduk bumi mereka mencari ketenangan setelah melewati kepenatan hidup dari mencari rezeki, entah dapat atau tidak dapat. Terkadang mereka butuh ketenangan, butuh hari libur, butuh refreshing. Butuh relaksasi. Namun orang-orang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui bahwasanya mencari ketenangan ada di dalam majelis ilmu. Setelah kita baca hadisnya tadi di depan. Kepada ikhwan al-kiram barakallahu fikum jami'an, hadis yang kita jadikan sebagai hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa setelah selesai dari salah satu salat, yakni lima waktu, kemudian duduk menanti, tidak pulang ke rumahnya, tidak kembali ke rumahnya, tidak keluar dari masjid, sambil menanti datang sholat waktu berikutnya, adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala banggakan kepada hamba-hamba Allah yang terhormat dari kalangan malaikat. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, unduru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Perhatikanlah kepada hamba-hambaku, ya Allah membanggakan orang-orang tersebut dengan ucapan Allah, hamba-hambaku. Orang-orang tersebut adalah hamba-hamba Allah. Perhatikanlah kepada hamba-hambaku, mereka telah selesai dari salah satu sholat fardu sambil menanti datang sholat fardu berikutnya. Artinya apa? Mereka tidak pulang ke rumahnya, mereka tidak keluar dari masjid, menanti datang sholat fardu berikutnya. Hanya sekadar duduk di masjid saja sambil menanti datang sholat fardu berikutnya adalah keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba tersebut. Apalagi diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu akan mendapati keutamaan demi keutamaan, faedah demi faedah. Dan itu yang tengah kita lakukan sekarang ini. Ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemudahan untuk bisa meniti jalan yang mengantarkan kita terus menuju ke jalan surga dengan menuntut ilmu insyaallah biidznillah. Itulah harapan kita, yang dengan menghadiri majelis ilmu kita mengharapkan ketenangan hati dari menghadapi penatnya problematika dan masalah kehidupan. Datang ke majelis ilmu bisa kita dapati ketenangan hati. Demikian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah banggakan kita setelah mengamalkan tiga hadis yang kita jadikan sebagai pembuka di depan. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullah. Di depan kita sini ada sebuah kitab yang telah kita janjikan untuk mengkajinya. Sebuah kitab dengan materi akidah atau manhaj, yang mana ini merupakan kajian-kajian yang sangat kita butuhkan di masa kita sekarang ini, terkhususnya masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita tentang begitu banyaknya perpecahan kaum muslimin, yang datang dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Potongan hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa di antara kalian yang hidup dengan usia yang panjang atau hidup di akhir zaman, niscaya dia akan mendapati perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Ini terjadi pada ummah ijabah. Ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi di kalangan mereka perpecahan dengan berita yang barusan kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya kaum muslimin terpecah belah. Adapun tentang jumlahnya datang dari hadis Abdullah bin Amr bin As, datang juga dari hadis Muawiyah, datang juga dari beberapa sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan detail dan terperinci tentang jumlah perpecahan umat dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, dan akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Subhanallah, begitu banyak perpecahan, dan itu kita rasakan terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, akhir zaman. Oleh karena itu butuh kita dengan pedoman, pegangan yang bisa mengeluarkan kita dari fitnah perpecahan tersebut dengan cara mengkaji. Yani kitab-kitab manhaj yang menerangkan tentang inilah perbedaan antara manhaj ahlus sunnah wal jamaah dengan manhaj ahlul bid'ah yang menyimpang. Mengkaji buku-buku akidah yang menerangkan di dalamnya bahwasanya ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang hendaknya kita konsisten di dalamnya, yang membedakan antara akidah ahlul bid'ah yang menyimpang dari rel siratul mustaqim. Dan ini pun nasihat dari Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, kemudian disusul juga dengan murid beliau Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri rahimahullah ta'ala, bahwasanya mengkaji buku-buku akidah, mengkaji buku-buku manhaj sangatlah penting terkhususnya di era kita sekarang ini. Bahkan Syekh Yahya ibn Allah ta'ala belum mengatakan bahwasanya mengkaji buku manhaj atau buku akidah, terlebih lagi buku yang dikeluarkan oleh ulama ahlu sunnah di zaman tersebut, karena zaman tersebut atau buku yang keluar di zaman tersebut adalah buku yang sangat dibutuhkan oleh orang yang hidup di zaman tersebut. Dan buku yang kita maksud adalah di depan kita ini dengan judul Qulubur Rijal Watagayyuriha atau Watagayyuruha Min Halin Ila Hal. Ini judul bukunya. Hati para tokoh ya, secara umum, atau hati orang serta perubahannya dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Mujahid As-Salafi Sa'id bin Da'as bin Abdul Rabbil Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Namanya Syekh Sa'id bin Da'as rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau salah satu masyayikh yang kita akan dapati juga dari tulisan-tulisan beliau. Beliau adalah salah seorang yang diberikan rekomendasi oleh, atau dari buku-buku yang lainnya, oleh Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri rahimahullah, yang mana beliau ikut terbunuh rahimahullah di perang Houthi beberapa tahun yang silam. Dan buku ini sebagaimana yang akan kita baca nantinya, kita akan dapati pertama bahwasanya buku ini adalah hasil transkrip dari audio rekaman yang dianggap oleh sebagian orang bermanfaat. Di sini disebutkan bahwasanya yang mentranskrip dari audio rekaman menjadi bentuk tulisan yang ada di depan kita ini beberapa belas halaman oleh Musa bin Al-Hilal bin Hasan Al-Jazairi. Yang mana buku ini sang penulis sesuai dengan judulnya ingin menerangkan bahwa yang namanya manusia ketika dia memiliki hati, hati tersebut berubah-ubah. Nah, di satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ini secara global diterangkan oleh sang penulis dalam judul buku yang boleh inginkan adalah terkadang seseorang itu berubah dari kebaikan menjadi keburukan. Waliyadu billah. Terkadang juga berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Orang soleh bisa menjadi toleh. Kebalikannya. 6. Orang toleh, orang yang jelek bisa berubah menjadi baik. Itu semuanya berasal dari hati. Yang mana hati Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak balikannya. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha diterangkan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min doa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengucapkan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengucapkan doa ini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama engkau. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, palingkan hatiku untuk tetap beribadah kepada engkau. Kemudian Musa alaihi wasallam mendengar hadis tersebut, dia memberikan sanggahan bahwasanya ya Rasulullah, ini sami itu annaka tuksiru min hadza du'a. Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau sering mengucapkan doa tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya inna qulubal ibad baina asabi baina usbu'in min asabi ar-rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Bahwa hati-hati para hamba berada di jari jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan bagaimanapun yang dia kehendaki atau kepada siapapun yang dia kehendaki. Menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang barusan kita baca di depan berupa landasan hukum menguatkan apa yang sang penulis bawakan dalam judul buku beliau di sini. Orang berubah-ubah, hati orang berubah-ubah. Siapa yang merubahnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan akhir yang kita akan petik juga di sini bahwasanya ketika seseorang terlihat berubah dari kebaikan menjadi keburukan, karena itulah inti dari tulisan ini. Seseorang yang tadinya mungkin kita kenal, dia berada di atas keistiqomahan, berada di atas mungkin kesalafian. Kemudian berubah menjadi orang yang menyimpang, atau keluar dari siratul mustaqim, berubah menjadi ahlul bid'ah, atau yang semisalnya, tak perlu heran akan hal tersebut. Karena itu merupakan sunnatullah yang telah kita dahulukan landasan hukumnya. Serta tak perlu untuk dibela, tak perlu untuk didukung. Karena perubahan dia, tentunya dengan sebab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang berubah dari keadaan yang baik menjadi buruk tak perlu untuk dibela. Karena kata Allah Subhanahu wa taala wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin seseorang itu bisa untuk memikul kesalahan orang lain. Ya, masing-masing kita memikul kesalahan kita sendiri. Jadi ketika terlihat seseorang itu menyimpang tak perlu untuk dibela. Dia yang akan mempertanggungjawabkan amalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 6 isi kandungan buku tersebut demikian. Dan langsung saja kita baca barakallahu fikum jami'an. Pertemuan perdana dalam buku yang ada di hadapan kita ini Qulubur Rijal wa Taghayyurha min Halin ila Hal. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan basmalah. Namun telah terdahulu bahwasanya ini adalah rekaman audio. Ini semacam ceramah. Kemudian ditranskrip dari rekaman audio menjadi tulisan. Nah, ada di depan kita ini. Setelah mulai dengan basmalah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau memulai dengan khutbatul hajah yang datang dari hadis Ibnu Mas'ud, datang juga dari hadis Jabir radhiyallahu an tentang khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz seperti di atas. Kata beliau berikutnya, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lanjut beliau, amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini khutbatul hajah. Kemudian beliau masuk pada intinya, ayyuhal muslimun, wahai segenap kaum muslimun. Jadi khitab beliau kepada kaum muslimin. Terlalu awalnya bahwasanya buku yang ada di depan kita ini berbentuk tulisan sekarang, yang tadinya, yang sebelumnya adalah rekaman audio ketika beliau memulai dengan ayyuhal muslimun. Khitab beliau peruntukkan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi apa yang akan beliau sampaikan kepada kita berupa faedah, berupa ilmu yang bermanfaat, beliau tujukan bukan cuma kepada satu atau dua pihak saja. Bahkan siapa yang tergolong kaum muslimin, buku ini tertuju kepada dia. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi waffaqana wa hadana lil liqa' bi ikhwanina wal ijtima'i bihim tahta madallati manhajil haqqi al mumbathiki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulih alaihi salatu wassalam wa manhajis salafis salih alaihim ridwanullah. Wahai segenap kaum muslimun, kita memuji Allah yang maha suci serta maha tinggi, yang telah memberikan taufik kepada kita serta petunjuknya untuk bertemu dengan saudara-saudara kami. Melakukan pertemuan dengan mereka di bawah naungan manhaj yang hak, yang terpancar dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, serta terpancar juga dari manhaj as-salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh. Semoga keridhaan Allah kepada mereka seluruhnya. Jadi ini sebagai pembuka bahwa ini berasal dari semacam pertemuan atau ziarah, nanti akan datang juga berikutnya, bahwasanya beliau datang ke tempat yang dimaksud, salah satu tempat di Yaman, datang sebagai zair, pengunjung yang melakukan ziarah. Kalau satu tempat yang berkumpul di dalamnya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian pertemuan ini, majelis ini, beliau ikrarkan bahwasanya di bawah naungan manhaj yang bersumber dari kitabullah sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Jadi apa yang akan beliau sebutkan setelah ini, ucapan beberapa baris dalam satu alinea ini sebagai pembuka bahwasanya apa yang ingin kita sampaikan adalah bersumber dari kitabullah, bersumber dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber juga dari pemahaman para pendahulu kami yang soleh. Wa nashkuru ikhwanana alladhina ahsanu istiqbala ikhwanihim wa istidhafatihim wa ahsanu fi munasarati ikhwanihim bil haqq la bil asabiyatil amya wal hizbiyatil jahla fajazahumullahu khairan wa athabahumullahu subhanahu wa ta'ala ala dhalika wa ala husni dhannihim bi ikhwanihim wa ala syarhi sudurihim li ikhwanihim wa hadha min tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga beliau bersyukur kepada Allah dengan ucapan beliau bahwa kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang telah menempuh penjemputan serta menjamu saudara-saudara mereka. Jadi ini adalah kunjungan beliau dengan rombongan beliau datang ke suatu tempat, serta telah berbuat baik juga dalam membela atau menolong saudara-saudara mereka dengan al-haq. bukan berdasarkan fanatisme buta, bukan juga pengelompokan yang jahil. Semoga Allah membalas kebaikan kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala akan hal tersebut, serta memberikan pahala akan prasangka baik mereka kepada saudara-saudara mereka. Semoga Allah melapangkan dada-dada mereka dengan saudara-saudara mereka. Dan ini adalah termasuk dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembuka. Setelah khutbatul hajah, beliau susulkan dengan satu ayat. Beliau memulai dengan ini adalah pertemuan. Kemudian tak lupa untuk bersyukur kepada 6 orang-orang yang berbuat baik dari sisi menjamu tamu dan seterusnya, dari apa yang telah kita baca dan terjemahkan. Lanjut beliau, ikhwani fillah, saudara-saudara kami seagama dalam agama Allah. Asyara akhun Abdullah fi kalimatihi sabiqa ila ma yata'allaqu bi taghayyuril rijal wa talawunihim fid din wa ila taqallubi ahwalihim min halin ila hal wa hadha amrun yazkharu tarikhu wa tazkharu kutubus siyar bi bayanihi wa bi dhikri ahdatsihi lin nasi bal fil alamin. Beliau mulai lagi bahwasanya saudara kami yakni Abdullah, beliau tidak menyebutkan, kemudian pentranskrip juga tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Abdullah. Maksud sang penulis di sini Syekh Said bin Da'is bahwasanya ada seseorang namanya Abdullah yang telah memberikan semacam ceramah muhadhar atau beberapa kalimat sebelum sang penulis di sini menyampaikan kalimat tersebut. Dan di dalam kalimat tersebut juga yang dia sampaikan adalah materinya kurang lebih berkaitan dengan perubahan para tokoh serta bersifat bunglongnya mereka di dalam agama, warna-warni. Maksudnya adalah terkadang berubah sesuai dengan keadaan. Hari ini bilang A, besok bilang B. Khususnya dalam permasalahan agama. Kemudian juga memberikan materi yang berkaitan dengan berubahnya keadaan mereka dari salah satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Dan beliau kuatkan bahwasanya ini adalah perkara yang dicatat oleh sejarah serta ditulis oleh buku-buku kisah. Artinya ini adalah perkara yang bukan baru kali ini terjadi. Perubahan seseorang, entah dari baik atau buruk dari baik, ini adalah perkara yang bukan baru kali ini didapati atau dijumpai. Ini merupakan perkara yang tercatat oleh sejarah, ditulis juga oleh buku-buku kisah yang menerangkan tentang hal tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Datang tanbih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah meninggal dunianya aku. Ini wanti-wanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tadinya ketika ada aku, kalian masuk Islam, kalian mendapatkan hidayah, kalian memeluk agama Islam bersamaku. Namun ketika aku sudah meninggal dunia, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kembali lagi kepada kekufuran. Jadi saling membunuh sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Dan ini juga yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad melainkan beliau adalah seorang rasul dan telah terdahulu sebelum beliau beberapa rasul yang lainnya. Apabila dia meninggal, kata Nabi sallallahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afa immata au kutila, apabila dia meninggal atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada belakang-belakang pundak kalian, kalian akan kembali kepada kekufuran. Artinya ini sudah diberikan wanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang pertama kita buka. Kemudian juga diberikan peringatan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya nam akan ada orang yang berubah keadaannya, baik itu dari kebaikan kepada keburukan. Dan ini adalah perkara yang sudah tercatat. Artinya kalau kita mutarik kepada landasan hukum, ini ada. Perkara ini adalah perkara yang sudah dicatat oleh sejarah dan ditulis oleh buku-buku kisah tentang penjelasannya, kemudian penyebutan tentang keadaan umat manusia, bahkan di alam semesta. Dan ini fakta dan realita, bukan beliau mengada-ngada. Pertama, hujah Al-Quran dan hadis telah kita kemukakan di depan. Kemudian, bukti, fakta, dan realita juga sebagai bukti akan hal tersebut. Berubah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, bukan karena ada berita yang sampai kepada kita bahwasanya bangsa Arab murtad besar-besaran, kecuali kota Makkah dan kota Madinah. Secara terperinci juga bahkan ada dari murid Imam Hasan Al-Basri yang keluar dari majelis Imam Hasan Al-Basri, kemudian membuat satu majelis sendiri. Akhirnya dia merupakan pentolang dari kelompok yang namanya Mu'tazilah. Dan itu ada. Dan banyak sekali contohnya. Itu diantaranya. Wa inna minal muhimmati allati tuthbitul abda wa tu'inuhu ala sirri ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ijtinabi masalikit taghayyuri wal inhirafi wat tabdili ay yafqahu al insanu min ma'alimi dinihi wa manhajihi ma yakunu sirajan yudi'u lahu baina yadayhi at-tariq. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kemudian kata beliau lagi Syekh Sa'id bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Dan diantara perkara yang penting yang mengkokohkan seorang hamba serta membantunya untuk tetap berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi diri serta menjauhkan dia dari jalan-jalan perubahan, penyimpangan, yaitu mendalami, atau seseorang mendalami ilmu agama, mendalami manhaj, yang bisa jadi itu merupakan cahaya yang menerangi dia, yang menerangi jalannya. Jadi sang penulis memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau tidak ingin berubah, dan itu pasti ada perubahan, ada dengan bukti dari Al-Quran dan As-Sunnah telah kita jadikan sebagai pembuka di depan. Fakta dan realita pun membuktikan akan hal tersebut. Kalau tidak mau berubah, sebagaimana orang-orang yang lain telah berubah dan itu tercatat oleh sejarah dan ditulis dalam buku-buku kisah, ada jalan keluarnya. Apa itu? Mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mendalami manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu agama dan manhaj tersebut, bisa jadi itu merupakan cahaya yang menerangi jalan. Kemudian boleh bawakan landasan hukum. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Jadi ikhwanil kiram barakallahu fikum jami'an, sampai pada titik ini baru beberapa alinea kita baca. Yang ingin sang penulis ajarkan kepada kita bahwa perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya adalah sesuatu yang tak terbantahkan terjadi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, fakta dan realita. Kemudian yang kedua, beliau bawakan solusi kepada kita. Dan ini merupakan baik dan bagusnya metode buku ini. Beliau terangkan kepada kita bahwasanya kalau tidak mau berubah, kalau tidak mau menyimpang, kalau tidak mau tergelincir dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, tempuhlah satu jalan yang dimana jalan tersebut memiliki cahaya yang bisa menerangi jalan tersebut. Apa itu? Berdasarkan hadis Nabi SAW, mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Dan itu jalannya. Jadi sampai penulis sampai pada titik ini, walhamdulillah, beliau berikan pencerahan kepada kita bahwa orang yang tergelincir karena dia tidak punya ilmu agama, orang yang berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain karena dia lalai dalam mendalami ilmu agama. Kemudian perhatikan bahwasanya sang penulis sengaja bawakan kepada kita hadis ini, wailah di sana masih ada hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan tentang ilmu. Namun bukan cuma sekedar ilmu, tapi ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang disertai dengan pemahaman al-fiqih. Kata Nabi SAW, mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, Allah pahamkan dia di dalam agama. Karena kalau cuma ilmu saja, umat terdahulu juga disepati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki kitab yang turun kepada mereka. Orang Yahudi punya ilmu. Namun ilmu mereka tidak amalkan. Oleh karena itu mereka makdub. Mereka terlaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bukan cuma sekadar ilmu, tapi dengan pemahaman. Jadi dengan hadis ini isyarat bahwasanya terkadang orang punya ilmu tapi tidak disertai dengan pemahaman, bisa jadi dia menyimpang. Makanya ilmu yang disertai dengan pemahaman itulah yang bisa jadi sebagai cahaya yang menerangi jalan seseorang yang bisa meniti tanpa ada perubahan, tanpa ada penyimpangan, tanpa ada enam ketergelinciran dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini, baru satu halaman pertama dari pembuka beliau, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan 6 alinea-alinea yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan kita malam hari ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.